Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدٍ حَاضِرٍ kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bapak dan ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita kesempatan waktu untuk bisa beribadah. Dalam hal ini adalah dalam rangka untuk talabul ilmi. Walaupun waktu telepon awan-awan, siang panas ngaji. Ketone kok abuh temen. Tapi mau temen apa insyaallah. Wekdal ingkang wonten bermanfaat insyaallah. Bijing tang akhirat angsal paling kang kata. Amin. Hadirin kaum muslimin, kita lanjutkan pembahasan ingkang terputus tentang setelah kita tahu pentingnya ibadah, pentingnya ngamal soleh, berarti kula panjenengan kedai pun bersegera-segera, cepat-cepat, ampun nopo tledor, kapan malah nek boten seniki, kadangkala wonten bisikan ngisuk maning ngenjing malah, pas kebetulan ngenjing malah dalune mati, rampung boten pak, rampung pun boten nonton kesempatan itu. Karena itu beramal ibadah menika dipun perintahkan bersegera-segera. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh." Bersegera-segeralah, bercepat-cepatlah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya melebihi langit-langit dan bumi-bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Ayat menikahi kaum muslimin nyebutakan perintah kendang-dang segera-segera kula panjenengan iku ngibadah. Supados napa pak? Angsal ampunan saking Allah lan supados angsal al-jannah, surganipun Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan diperintahkan kan berlomba-lomba. Lomba-lomba niku bahasa Jawane pun ngene iku lho Banyumasan. Disit-disitan. Nek teng mriki napa Pak? Sami nggih. Nggih. Disit-disitan Pak. Cepet-cepetan. Fastabiqul khairat. Hendaknya kalian berlomba-lomba, cepet-cepetan, disit-disitan dalam beramal kebaikan. Menika sedaya niatipun karena menjalankan perintah Allah ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala saking Allah, supados angsal gesang teng dunya sae lan teng akhirat sae. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, amal ibadah menika kaum muslimin ampun dipun tunda-tunda amargi kathah ingkang ngalangi. Nek mboten sniki jenengan ngenjang, dereng tentu jenengan ngenjang langkung gampil, langkung mudah, langkung enteng, mboten mesti Pak. Langisuk maning. Kenapa sih ngisuk tili gampang? Dereng tentu Pak. Karena faktor yang pertama umur. Tidak seorang pun tahu umure ngantos dumugi kapan. Kok masih besok lagi, besok lagi, besok lagi. Ya kalau umur kita masih besok, wulan ngarep, natesi natesi urip wulan ngarep. Saged mawon ingkang nempipun pejah niku sekonyong-konyong sewekdal-wekdal boten maringi tanda mati. Dalu-dalu digugah pun kaku, kris mati ramane digugah kentangi subuhan wis kaku. Wonten sing ngatos niku mboten Pak? Wonten. Atau penghalang yang lain pun kesehatan. Seniki mumpung sehat, ngamal ngibadah wektal sehat niku enteng. Ampun ditunda-tunda amargi saged mawon benjing jenengan gerah. Wektal sehat jarang teng masjid, bahkan mboten nate salat ibadah 5 waktu teng masjid. Pikirane nginjing malih ternyata stroke. Kenging penyakit hipertensi darah tinggi pecah pembuluhipun stroke. Ngadek mboten saged napa malih melampah. Turunan kaku. Ditakeni kapan rikar mang masjid maning? Kapan badhe teng masjid nyenengan? Ngisuk maning? Dalam kondisi pun setruk. Kemutan iya ya mbiyen dening ora mau masjid ya. Waktu sehat ora tau mau masjid. Siki mbasa kepengin teng masjid anuwi setruk. Pripun Pak? Niku. Ampun ditunda-tunda. Seniki mumpung tesi wonten kelonggaran. Wonten rezeki dikatai sedapanipun, dikatai infakipun. Ampun ditunda-tunda. Amargi rezeki niku mboten selalu lancar. Bok suatu saat nyenengan diuji dengan kesempitan rezeki. Sing wonten malah telas. Ngasile mboten angsal. Deke kemutan. Iya mbiyen. Wekdal tesi kathah rezekine orang tau ngibadah sedekah, basampun mboten gadah duit kepengin sedekah, terlambat njenengan Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang nyebutaken dalam dalam hadis ingkang sepindah riwayat Muslim, yang kedua riwayat Imam Tirmidzi. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyebutaken, badiru bil amali fitanan kaqita'il muzlima yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, segeralah beramal ibadah. Sederenge wonten penghalang-penghalang. Sederenge wonten fitnah-fitnah. Fitnah niku bahasa Arab artosipun kathah. Sedereng wonten ujian, sedereng wonten musibah, sedereng wonten kendala, beribadalah sedereng wonten masalah, beribadalah segera sedereng wonten fitnah. Fitnah niku maknanipun luas. Artosipun hal-hal yang menghalangi ngibadah. Hal-hal ingkang menghalangi ibadah niku ripinipun kathah. Sifatipun semakin hari semakin berat niku. Ingkang ngalangi ibadah semakin hari, minggu, bulan, lan tahun niku semakin abot. Nek boten seniki taun ngajeng langkung abot. Kados dene sifatipun dalu. Wengi kaki ta'lil mudlima, seperti datangnya malam. Malam niku peteng, Pak. Dimulai dari sore redup nggih. Maghrib pun mulai peteng ning dereng peteng banget. Nyisa peteng. Ngatos dumugi jam 8:30-11 peteng. Niku malam datangnya berlapis-lapis. Semakin kesana semakin gelap, semakin kesana semakin pekat, semakin kesana semakin menghitam. Niku sifatipun malam. Nah, Nabi maringi periksa, segera beramal, amun dipun tunda. Amargi ingkang badhe ngalangi jenengan, ngabot-ngaboti jenengan damel ngibadah niku sedikit tambah sekedhik. Benjing langkung kathah. Benjinge malih langkung apa? Umpamanipun nggih, umpamanipun. Tiang tesinem bujangan. Apa-apane niku enteng, Pak. Jane nggih enteng. Wong dhewekan piyambakan tesi bujang. Tenteng masjid eneng banget. Esuk awan sore bengi niku teng masjid enteng banget wong tesinom. Boten purun. Engko maninglah berjalan waktu menikah pun gadah istri. Langung ngabot mboten? Abot. Mun mikirake nafkah, mikirake dagang, mikirake upaya usaha teng masjid langkung abot. Tesi tetep langsung maning, boten purun teng masjid. Benjing pun gadah putra setunggal langkung angel maning. Ngantos dumugi tesi ditunda taun ngarep, ditunda taun ngarep. Anake ngantos dumugi 8. Akeh banget repot. Di saat itu umur bertambah tua, badan semakin tua, semakin loyo. Nek kados niku kapan ngambah masjid? Kapan salat jamaah? Kapan memakmurkan masjid? Kapan memenuhi azan? Hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Kapan? Tesinom boten, basa bojone boten. Gajah lare malah langkung abot, semakin tua semakin berat. Niku yang namanya penghalang-penghalang ibadah niku kados niku, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kula panjenengan seniki alhamdulillah rezekine longgar. Ngibadah, Pak. Ngibadah. Sholat ingkang paling utami. 5 wekdal kagem tiyang jaler jamaah teng masjid. Tak si dereng purun. Lah ngisuk maning. Kedepan kaum muslimin ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama diuji kemiskinan. Tiang diuji kemiskinan niku saged ndadosaken tiang langkung abot. Ken sholat, ken jamaah, ken jumatan langkung abot. Alasannya nopo? Alasannya ngulet duit ngomongan biangel. Boro-boro mikir sholat papa. Ngulet duit biangel. Niki diuji dengan kemiskinan. Lah kemarin waktu masih diberi rezeki yang longgar, boten sholat seniki, langkung abot maleh. Diuji dengan kemiskinan. Isine golek duit tok. Esuk awan bengi duit mawon sing digoleki. Ngantos demiki peras keringat, banting tulang. Awak larak kabeh. Mung tulang dibanting-bantingnya larah, Pak. Demi mencari duit tetap diuji miskin. Boten kunjung ibadah ngatek mati. Rencananya yang benek di sugih tak ibadah. Orang sugih-sugih ngatek mati. Kemungkinan sepindah. Kemungkinan nomor kali wa muslimin. Diparingi ujian harta yang melimpah. Niku. Panjenengan seniki alhamdulillah, alhamdulillah. Wonten wekdal, wonten kesempatan, wonten harta rezeki sedeng-sedeng ibadah, Pak. Ambu ditunda-tunda. Amargi kedepannya niku njenengan badhe angsal ujian ingkang rupinipun kekayaan. Tiang sugih niku mboten mesti enteng ibadahe, Pak. Mboten. Mungkin kula sebutakan hadisipun. Tiang ingkang sugih menika kathah pegdal kere mboten ngibadah, kepengin ngembenek sugih ngibadah, begitu dipun paringi kekayaan dados tiang sugih tetep mboten ngibadah. Amargi malah justru basa sugih senenge dosa. Diomongi katanya mau beribadah apa ketika sudah apa kaya. Oh, ibadah ki tilis pegdal tesi kere pang sugih ibadah kok ngapa? Sudah tidak lagi berdoa. Amargi ndonganiku tilim biyen waktu tesi miskin donga wong sing wis sugih donga bae. Senenge maksiat lan dosa. Amargi duite tak ken duit. Niku dipun sebutakan dalam setengah ibn hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam piyambakipun bersabda, badiru bil amali sab'an. Segeralah beramal saleh sebelum datang tujuh hal ingkang saged menghalangi. Wonten berita saking Nabi pitung warna, pitung macem ingkang saged ngalangi kula panjenengan kagem ibadah. Napa niku, Pak? Ingkang sepindah. Faqron munsiya. Segeralah beribadah, jangan ditunda-tunda, akan datang penghalang yang pertama. Kemiskinan. Kemiskinan. Munsiya ingkang nyebabaken lalai. Hingga mangkene iku lo contohakan. Sendiki niki alhamdulillah teh sonten rejeki. Sepinten-pinten teh sonten hasil panen. Wonten rejeki. Ibadah. Belum tentu kedepannya mudah. Bahkan Rasul mengatakan kedepannya semakin sulit. Betul, Pak. Diuji gagal panen. Diuji seret rejekine. Diuji banyak kebutuhan. Diuji akhirnya banyak hutang. Diuji kemiskinan. Bahasa Jawane kere. Ngertos kere, Pak? Niku. basak, dingetaken ken ngibadah kesuh. Hingga mangkin kula catoaken, boro-boro pak mikir ngibadah, golek kebutuhan be angel. Biyen orang ibadah jerep ngarep ngemben-ngemben maning, siki tetep orang ibadah diuji kemiskinan. Ingat nomor kalih. Aghinan mudghiyan. Segeralah beribadah, beramal soleh. Amun ditunda-tunda. Wonten ujian ingkang nomor kalih. Kekayaan. Kekayaan. Ingkang sifatipun mudghiyan. Mudghiyan menika bahasa Arab dari kalimat toho. Artosipun menyebabkan melampaui batas. Wekdal piyambakipun menengah. Seleranipun ini menengah, Pak. Duite mung-mungan, wah, eman-eman lah. Arep tuku perkawis ingkang boten penting eman-eman, Pak. Mergane duite tesi mung-mungan, ngertos mung-mungan nggih. Mbok sami bahasane. Mung-mungan niku napa nggih? Mung-mungan niku boten kathah, pas-pasan. Kalau salah penggunaan mungkin tekor. Niku bahasa niku mumungan. Mboten kathah, pas-pasan. Begitu ningkat bisnisnya. Begitu ningkat usahanya. Duitnya tambah. Jadi ratusan juta. Mangkene iki jutaan. Seniki pun ratusan juta, 200 juta, 300 juta. Pikirannya nopo pak? Benten mboten pak? Benten. Berubah gaya hidupnya. Ditiliki, wah duitnya longgar. Mangane teng restoran. Biyen boro-boro pak. Tuku nasi bungkus gawa Bali. Siji gawang loro. Nih. Seniki pecicilan madangnya pun di warung, restoran. Duit atas siapa. Gaya hidupnya berbeda. Keinginannya pun berbeda. Macem-macem. Kepengen nyicipi diskotik, dugem. Joget-joget. Duit atas siapa. Keinginannya meningkat. Semakin diberi harta, semakin dia melanggar aturan syariat. Semakin seleranya maksiat dan dosa. Semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki juga ujian. Wekdal kerek jaring ibadah ngembenek isuki, wekdal suki boten mikir ngibadah, malah senenge dosa. Tumbas narkoba, tumbas miras, ingkang regine pun awis puluhan juta. Naudzubillah min dzalik. Seleranya melampaui batas, niki ujian kang nomor kalih. Karena itu sebelum datang ujian-ujian itu ya kaum muslimin beribadahlah. Amargi nek kula panjenengan ibadah seniki, kedepannya diuji kekayaan akan tetap beribadah, tidak melalaikan. Ketika diuji dengan kemiskinan akan tetap beribadah, dijalani dengan kesabaran. Niku bentane pun. Yang ketiga Nabi nyebutakan Al-maradun mufsidan, bersegeralah beribadah sebelum datang sakit, gerah, mufsidan, ingkang merusak, merusak fisik, melemahkan tubuh, melemahkan badan. Akhiripun piyambakipun boten sakit ngibadah. Wekdal tesinom orang mikir ngibadah. Tambah tahun, tambah umur, tambah tua, tambah meriang-meriangan. Akhirnya pun terhalangi ngibadah. Mergano popak meriang. Marot sadut. Yang berikutnya kata Nabi, au haraman mufnidan, bersegeralah beramal sebelum datang pikun. Pikun. Kula panjenengan saged pikun mboten, Pak? Saged. Saged pikun. Pikun menika amargi faktor tua, renta, atau faktor penyakit otak. Tabrakan gagal otak. Otaknya pun akhirnya pun napa? Terkena penyakit. Pikun, Pak. Nom-nom pun muten-muten emutanipun. Atau bahkan stres. Gila. Bahasa Jawa ini pun gemblung. Nek pun gemblung, saged mikir muten, Pak. Muten napa malaikat ngibadah. Wis gemblung mikir ngibadah lainnya muten saged. Nah, niku saged mawon menimpa, Pak. Kula panjenengan iki waras sehat, tetapi Allah takdirakan dawah teng kamar mandi sirahe pun kebentur dong. Tangi-tangi pun mboten emut napa-napa. Linglung. Dingak-dingok. Kan ibadah mangatok. Wala gari nunggu esok sorene mati. Dereng ibadah kait wingi wis kena pikun. Nek mun kados niku pripun, Pak? Ya wis gari melasi tok. Niku. Atau yang kelima? Yang kelima menika adalah aumatan mujhizan. Segeralah beribadah sebelum datang kematian. Yang namanya kematian menika Nabi nyeritakaken mujhizan. Siap setiap saat menyambar. Wonten bahasa malaikat sambar nyawa, napa nggih? Niku jane mboten wonten, Pak. Nek teng bahasa Arab niku malakul maut, malaikat kematian. Malaikat yang ditugaskan liqabdir ruh, mencabut ruh. Mencabut ruh dijawakaken nyamber nyawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mari ngibirsa. Beramallah, jangan ditunda-tunda amargi nopo? Bok mati. Mati niku rahasianya Allah. Tidak satu pun orang yang tahu. Mboten mesti mati niku lunggu tuarin. Mboten nggih, Pak? Mboten. Bapakipun, ramanipun pun sepuluh dosa tahun tesi sehat, tesi waras, brigas, dereng pejah, putranipun sing tesi umuran 50 tahun mati. Kata niku, Pak. Uniku rahasianipun Allah Subhanahu wa taala. Amargi menika bersegeralah beribadah sebelum datang kematian. Yang keenam, awid dajjal fasyur ghaibun yantadhar, bersegeralah beramal sebelum datang dajjal di akhir zaman. Dan yang ketujuh adalah segeralah beramal sebelum datang kiamat. Hadirin yang melakukan menika perintah di dalam agama kita, dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebatas kula panjenengan menika kan segera-segera ngibadah, ampun ditunda-tunda. Kapan maning, Pak? Tahun ngarep. Dereng tentu jenengan tesi kesang tahun ngarep. Lah kapan? Nggih seniki. Ambu ditunda-tunda. Hadirin yang makan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam Al-Qur'an menika kathah ayat ingkang nyebutaken penyesalan menungsa amargi nelasaken wekdal teng dunya nggih maksiat. Wahum yasarihuna fiha. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an mereka menjerit di dalam neraka. Yastarihun menjerit, melengking, mengadu kesakitan. Mereka mengatakan, ya Allah, kembalikanlah kepada kami, kembalikanlah kami ke dunia. Farji'na na'mal salihan ghairi alladhi kunna na'mal. Ya Allah, kembalikan lagi kami ke dunia. Kami janji akan beramal dengan amalan soleh dan tidak akan beramal dengan amalan kemaksiatan yang dulu pernah kami lakukan ketika di dunia. Allah katakan, awalam na'amirkum, bukankah kami dulu telah memberikan kepadamu umur, bukankah kami dulu telah memberikan kepada kalian waktu. Awalam na'amirkum, apakah kami belum memberikan kepadamu kesempatan untuk ibadah? Biamaki pun menyesal, kemutan. Memang betul, dulu dikasih umur puluhan tahun, ning piyambaki pun boten nggih ngamal saleh. Hadirinakan, piyambaki pun menyesal dengan penyesalan yang sangat besar. Amargi pun boten wonten kesempatan malih kagem ibadah. Hadirin yang mulia rahimani wa rahim jami'an, pembahasan berikutnya adalah contoh-contoh ngibadah ingkang ringan, gampil, tetapi memiliki nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnipun kaum muslimin ibadah ingkang contohaken membaca zikir-zikir. Menika pahalanipun ageng sangat, Pak. Enteng, mboten abot. Nabi nyebutakan dalam Sunan Ibnu Hadid yang sahih, kalimatan khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan indrahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani, yang sangat ringan di lisan, sakilatani fil mizani, tetapi berat ketika ditimbang di mizan, ditimbangan benjing teng akhirat. Habibatani indar rahman, dan kedua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah, Zat yang Maha Rahman. Dua kalimat ini kau ingkang sepindah, subhanallahi wa bihamdih, ingkang nomor kalih, subhanallahil azim. Gambil mboten, Pak? Gambil. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Enteng, ringan, boten abot, ning timbangane pun menjing ke akhirat abot, memenuhi timbangan. Lan kula panjenengan dipun tresnani dening Allah subhanahu wa ta'ala. Kesebat dalam setengah bin hadith, sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi maringi pik periksa. Niki listriknya mati nopo nggih? Kipasnya mboten muni. Wah niki mati, Pak. Berarti mboten genah niki jamek. Saged cepet rampungnya, saged mboten rampung-rampung, mboten jam. Nek pun jam setunggal paringi ngertos nggih. Paringi ngertos. Pun jam setunggal kasih. Mbok ngin kebablasan, Pak. Ngertos-ngertos ngasar nggih. Hadirin kaum muslimin, Abu Dzar menika setunggal sahabat ingkang dipun paringi ilmu dening Nabi. Kalimat ingkang paling dipun tresnani dening Allah Azza wa Jalla. Kalimat napa niku? Ala uhbiruka bi ahabil kalami ila Allah. Maukah engkau ya Abu Dzar, aku beritahukan kepadamu kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Abu Dzar senang banget itu, Pak. Senang banget, semangat. Maka beliau menanyakan, kalimat apa niku? Kalimat ingkang paling dipun tresnani dening Allah. Kalimat apa niku? Faqala, maka Rasul mengatakan, ahabul kalami ila Allah, subhanallah wa bihamdi. Kalimat ingkang paling ditresnani dening Allah niku adalah kalimat subhanallah wa bihamdi. Niku kalimat ingkang paling dipuncintai. Artosipun disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, maknanipun adalah sinten tiyangipun ingkang kathah ngucapaken subhanallah wa bihamdi niku badhe dados tiyang ingkang ditresnani dening Allah subhanahu wa ta'ala. Amargi ucapan menika ucapan ingkang yang paling dipun tresnani, dicintai oleh Allah. Maka siapa yang mengamalkannya, maka dia akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senang mboten, Pak? Dicintai oleh Allah, senang. Wong kula panjenengan nek dicintai teng Pak Lurah, dadi wong dekate Pak Lurah, niku wis seneng, Pak. Napa malih orang dekatnya Pak Bupati, lebih seneng malah. Orang dekatnya presiden, lebih seneng malah. Amargi dicintai oleh presiden, seneng niku, Pak. Apalagi dicintai oleh Allah, zat yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi, kita langkung tresna. Karena itu kaum muslimin, cara mendapatkannya dengan memperbanyak kalimat napa? Subhanallah wa bihamdi. Ping pinten niku, Pak? Ping mboten dipun batasi. Mboten wonten batasinipun 100, 200 sekarepek. Bahkan mboten usah panjenengan sibuk ngurusi ping pira. Mboten usah. Amargi menika kesempatan ibadah ingkang mutlak dipun bebasaken tanpa batas. Panjenengan sewek lenggahan, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Panjenengan sewek niti motor alon-alon, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Perjalanan saking dalam dugi peken badhe sadyan, ampun kosong. Eman-eman wekdal niku, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Mbok niku perjalanan terakhir tengah jenjenengan wonten kecelakaan. Allah takdirakan jenengan pecah wekdal niku. Ditutup dengan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Mati dalam keadaan subhanallah wa bihamdi. Niku panjenengan sewuk ngaso teng wono teng sabin teng subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Sakit. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin jami'an. Satu hari Nabi ngajarakan zikir. Kalian istri ini pun Juwairiyah. Zikir menikah zikir pendek. Ringan lan gampil. Akan tetapi pahalanya sangat besar. Zikir menika kalimat mangkin iki cuma wonten tambahin pun subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdi adada khalqihi sejumlah makhluknya. Wakeh banget itu pak. Wakeh banget itu. Subhanallah bihamdi. Waridha nafsihi. Sebesar keriduan Allah. Wazinat arsihi. Seberat arsnya Allah. Wa midada kalimatihi. Dan sebanyak kalimat-kalimat Allah. Yang begitu banyak. Kalimat Allah wa ikhwan muslimin. Niku kata sangat. Kata sangat. Ngantos dumugi engganipun laut menika dados tintanipun nggih nulis kalimat-kalimat Allah mana tidak kalimatuhu. Tidak akan habis kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tintanipun telas, lautipun telas. Nggih nulis kalimatipun Allah. Akan tetapi kalimat Allah tereng kelas walaupun air laut berkali-kali lipat. Maka hadirin menekan kita ucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ringan pak, mboten abot. Abot kan urung ngerti, nggih abot. Urung ngapal, nggih abot. Sinau nggih, nggih napal enteng pak. Mboten malih, kalimat subhanallah, adada ma khalaqa fis sama, subhanallah, adada ma khalaqa fil ard, subhanallah, adada ma baina dhalik, subhanallah adada ma wa khaliqun. Subhanallah sejumlah makhluk yang Allah ciptakan di langit. Subhanallah sejumlah makhluk yang Allah ciptakan di bumi. Subhanallah sejumlah yang ada di antara langit dan bumi. Dan subhanallah apapun itu yang Allah ciptakan. Masya Allah. Niku zikir pak. Enteng gampang. Mboten apa. Oh muslimin rahimani. Warahimakumullahu jami'an. Babagan zikir niku kathah. Dalam babnya tersendiri. Menika namun contoh kemawon. Dalam perihal ibadah hari-hari. Sholat lima waktu. Kula panjenengan kaum muslimin dipun paringi kesempatan kagem ibadah sholat sedinten sendalu gangsal wekdal dibarengi sholat sunnahipun. Coba perhatikan kaum muslimin, saking awal ibadah sholat ngantos dumugi terakhir niku ibadah tok wontenipun. ibadah tok wonten niku. Diurekan nggih Pak. Awal mula salat napa Pak? Takbiratul ihram. Misanes. Pembahasan kita mundur lagi. Wudu sebagai syarat sahnya salat. Wudu. Kula panjenengan ketika wudu kaum muslimin mengerjakan wudu. Menika pahalanya besar. Ibadah wudu. Di antaranipun Rasul nyebutakan tiyang ingkang nyiramaken toya wudu ke anggota tubuhipun fa kharaja minha kullu khati'atin, akan keluar dosa-dosa dari anggota tubuhnya, mata, tangan, telinga dan kaki, akan keluar dosa-dosa ma'al mai, bersamaan dengan tetesan air wudu. Masyaallah ya kaum muslimin. Panjenengan saking ngriya, saking dalam sampun wudu, melangkahkan kaki menuju masjid, panjenengan angsal dua pahala. Diangkat derajatnya dalam setiap satu langkah, dan sekaligus dihapus dosanya satu dosa. Saking dalam jenengan dumugi masjid satu langkah. Berarti napa Pak? Dipun angkat derajatipun dengan sebab langkah-langkah menika 100 derajat. Lan dipun hapus 100 dosa. Niku ngibadah melangkah. Niku pangkatipun lan konduripun dipun cetacap, dipun catat. Dhihaban wa iyaban, pergi dan pulangnya dicatat. Ibadah. Panjenengan mlebet teng masjid, salat qobliyah, memperhatikan qobliyah dan ba'diyah, sunnah rawatib. Nabi menjamin sinten tiyangipun ingkang menjaga sunnah rawatib, baik itu 12 rakaat atau 10 rakaat. 12 rakaatan atau 10 rakaatan. Ingkang 12 rakaat niku pundi mawon Pak? 2 qobliyah subuh. Sederengipun subuh kalih. Zuhur 4 rakaat sederenge zuhur. 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Pun pinten? 6. Kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur. 8. Kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat ba'diyah isya. 8 tambah sekawan pinten? 12. Nabi mengatakan siapa yang menjaga 12 rakaat maka dia akan masuk dalam jannah. Atau sedoso rakaat berarti qobliyah zuhur namun kalah. Biang panjenengan mlebet teng masjid nunggu komat, dereng imame dereng mlebet, berarti dereng komat ngentosi imam. Panjenengan nunggu sedawane pun nunggu niku dicatat kados dene tiyang salat. Kanat fi salatin makanat salat ya tahbis. Nabi maring ngertos dia itu dicatat sebagaimana orang yang sedang salat. Karena dia tidak keluar dari masjid karena menunggu qomat. Begitu qomat berdiri melakukan salat fardu berjamaah, nilai ini pun 27 kali lipat dibandingkan sholat piambakan. Pitulikur sekali sholat sedinten pinggang sal Pak, berarti pitulikur pinggang sal. Setahun pinten berarti Pak? 365 hari kali 27 kali 5 waktu. Niku pinten? Angel niku ingatin. Ya. Niki mboten patut secerdas nggih. Ngitung angel. Ninek ngitung duit bisa, Pak. Duit gampil. Hadirin yang kami makan, itu yang akan diraih oleh orang yang sholat. Setelah selesai sholat, panjenengan lenggah zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lan zikir-zikir sanesipun. Niku ngibadah, ngibadah, ngibadah. Nabi mengatakan, man sabbaha lillahi fi kulli dubri salatin. Sinten tiyangipun ingkang bertasbih setiap selesai salat fardu 33. Mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Niku berarti 99. Sang dosa sangat. Ditambah kalian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lalu mukul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menikongat sempurna status. Piambaki pun dipun ampuni dosanipun. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosanya. Sebut dengan lafaz lain, walau kanat mithl zabdil bahri. Diampuni seduyu dosa-dosanipun walaupun sekata buih di lautan. Panjenengan membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum atas demikian akhir. Nabi maringi periksa. Tiang ingkang terbiasa membaca ayat kursi pada setiap akhir-akhir sholat. Yani sebagai zikir setelah selesai sholat. Ayat kursi. Lam yahillahu. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga. Kecuali kematian. Ini ku zikir pada sholat. Zikir yang atas semikir rampung. Panjenengan mekdal bibar sholat. Fardu tetap lenggah teng tempati panjenengan. Didongakaken teng malaikat. Malaikat ingkang dongakaken. Malaikat niku jumlahe pinten, Pak? Setunggal sane sing setunggal niku malakun satu malaikat. Malaikatu niku jamak. Jumlahipun boten wonten ingkang mangertosi pinten malaikat niku. Lah, malaikat ingkang kada menika dongakaken, Pak. Dunganipun nonton tiga. Allahumma ighfir lahu. Allahumma arhamhu. Allahumma tub alaihi. Ya Allah. Ampunilah hambamu ini. Ya Allah. Sayangilah hambamu ini. Ya Allah. Berikanlah taubat kepadanya. Yaitu taufik untuk berhenti dari maksiat. Dunga menikau terus dipunucapkan oleh malaikat. Allah ya Allah ampunilah ya Allah ampunilah ya Allah rahmatilah ya Allah rahmatilah. Terus. Ngantos dumugi tiga perkawis. Ingkang sepindah medal saking masjid. Nek panjenengan pun medal saking masjid. Dunganipun malaikat mandik. Amargi Nabi mengatakan madama fi musalla, selama dia masih berada di dalam masjidnya, malaikat terus menerus mendoakannya. Ingkang nomor kalih, lam yuhditsu fihi, selama dia belum batal. Belum batal niku berarti napa, Pak? Ngentut umpamanipun. Buang angin. Ingkang nomor tiga, walam yu'lihi, boten damel gaduh, boten damel ribut. Tenang, manggini kinjenengan, sholat duhur, kemudian lenggah teng lebet masjid, boten medal-medal. Ngantos dumiki sepren ini, Pun pinten menit niki Pak? Nonton sejam dereng niki. Maksudnya nek sampun manduk maksudnya niku. Jam pinten? Satu lebih berapa? 5 menit. Tadi kita mulai jam 12 lebih seperempat Pak. 10 menit lagi. Ya, insyaallah kita berhenti 10 menit lagi. Penjenengan seneng Pak diumumakan rampungnya kapan Bu? Seneng niku nggih. Hadirin yang menekan. Dari tadi zuhur sampai spreni niki jenengan angsal dongane malaikat. Ya Allah ampunilah hambamu ini. Sayangi dia. Berikan tobat padanya. Masya Allah. Niku setiap selesai sholat fardu. Nek sedinten ping gangsal. Masya Allah. Ping sewulan 5 ping 30. Masya Allah. 5 ping 30 bintan. Gangsal ping 3 doso 150. 150 ping 300 ping rolas bulan. Pinten jenengan sakit mikir cepat niku. Kata. Lha enggak niku lu panjenengan ngerjakaken amalan salat berjamaah kawi cilik mbiyen, kawi cilik. Dari semenjak umur 7 tahun pun teng masjid ngibadah. 7 tahun niku napa pun dicatat amal salat sampun Pak. Sampun. Ingkang boten dipun catat, ingkang dereng dipun catat niku amalan dosa. Nek dereng balih, dereng dicatat dosa. Akan tetapi apabila itu amalan soleh, walaupun piyambakipun dereng balih, niku sampun dipun catat. Contohnipun hadis Nabi, biyen niku wektel haji wada. Niku wonten ibu-ibu tumut haji beta bayi disodorakan tengahipun Nabi digendong ngantos niki dipuntaken ali hadza hajjun wahai Rasulullah apakah bayi ini mendapatkan pahala ibadah haji faqala maqra Rasul mengatakan na'am walaki ajrun ya bayi ini mendapatkan pahala haji dan bagimu wahai ibu juga mendapatkan ibadah haji. Haji piyambakipun lan haji amargi metalarene ngagem ibadah haji. Tetes biyen iku wonten sanes pak haji, bayi haji. Nah seniki kan pak hajinya, niki bayi haji. Bun angsal ibadah, amal soleh dipunamalakan lare walaupun belum balik tercatat ibadah. Ngene kula panjenengan kawi biyen salat jamaah teng masjid pun pinten-pinten tahun Pak. Masyaallah. Umpamanipun nggih gampangaken ngitung. Umur 10 pun salat jamaah. Seniki umur 50 tahun. Berarti pun pinten tahun? 40 tahun kawan dosa tahun ibadah terus jamaah teng masjid pun pirang ewu niku Pak. Masya Allah langkahipun jenengan dipun itu dari semenjak umur 10 antas demiki sakat. Masya Allah enggak ngerti enggak jenengan nopo nginek cara mriki nopo Pak jika no seandainya dari semenjak umur 10 tahun dulu sudah ibadah. Senang banget itu Pak. Alhamdulillah kula panjenengan pun ibadah. Ingkang dereng monggo. Kagem bekal mati. Amalan salat niku fardu. Berjamaah di masjid niku kagem tiang jalar niku fardu. Abargi Kolombia niku wonten tiyang ingkang buta. Tetap dipun perintah kan memenuhi panggilan azan. Nabi taken asami tanida. Kowe krungu adzan apa ora? Samitu tiyang menika jawab aku krungu. Idan wajib nek krungu penuhi panggilan adzan. Niki wong buta Pak. ingkang mboten melek dipun perintahkan kan memenuhi panggilan azan napa male sing sing napa Pak sing melek napa jenengan ngenteni butarin ya ampun Pak salat niku ngibadah lan ngibadah dari takbir sampai salam niku semuanya ibadah. Hadirin yang kami muliakan, ngibadah niku kata ngibadah yang rupini pun sedekah. Sedekah kaum muslimin niku mboten ngentosi sugih rin. Bahkan ibadah menikah sedekah. Ketika kita dalam keadaan kurang harta. Oh, terus yang mana ningkin nang jam setengah langgung paling ngatasnya. Hadirin yang melakukan sedekah menikah. Nek tiang ingkang maringi dalam keadaan membutuhkan, dalam keadaan kirang, niku malah justru nilene semakin ageng, semakin besar. Nabi niku nate dibuntakeni dening setunggalipun sahabat, ayu sadaqatin a'zamu ajran. Sedekah yang seperti apakah wahai Rasul yang paling besar pahalanya? Faqala Rasul jawab, anta saddaqta wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'ammal ghina wa la tumhil hatta idza balaghtul hukum qulta li fulan kada wa li fulan kada. Nabi mengatakan, sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah ketika engkau dalam keadaan sehat, ketika engkau dalam keadaan bahil, ketika engkau dalam keadaan fakir, ketika engkau dalam keadaan ingin kaya. Wekdal-wekdal kados niku jenengan tetap sedekah. Niku pahalanya paling besar dibandingkan dengan orang yang ketika sedang sakit-sakitan sedekah. Maka yang sehat sedekah pahalanya lebih besar daripada yang sakit sedekah. Amargi napa? Yang sing pun mriyang-mriyangan nyebun wakdale pak mikir sedekah bok mati. Ngemudan? Nge. Aku simriang-mriangan lah sedekah lah bok mati. Tapi nek wakdal sehat ora mikir sedekah pak eman-eman. Niku wong sehat pak. Yang kang dalam keadaan pengen sugih. Duwe duit 1 juta simpen. 2 juta simpen. Diliki bayar duit yang ngodelengan. 10 juta. Dalam keadaan pengen sugih. Rencana badai tumbas motor. Rencana badai tumbas pekawisan. Rencana badai bangun rumah. Duit ini ku ditumpuk-tumpuk. Dalam keadaan kau disiniku. Sedekah. Abot nopo enteng pak. Abot pak. Harap mikir. 1 sewu. Eman-eman ya. Lebok namanya. Sedekah mani mikir-mikir, ah bingung artuku kiye, mohon sih mani malah lebatakan malah. Akhir pun mau ternyata sedekah. Tetapi ketika dalam keadaan jenengan kepengin sugih, duitnya pun ditumpuk-tumpuk, ada yang membutuhkan, aku sedekah. Ya abot sih, kepengin sugih, tapi tetap sedekah. Niki nilainya agam. Deku jarang-jarang. Karena itu semakin besar pahalanya. Artasipun ekom muslimin, sedekah menikam sanes ibadah kagem tiang sugih tok. Ngertos tok pak? ngertos. Kadangkala bahasane benten nggih. Kula nutiyang Banyumasan. Sedekah niku mboten kagem tiyang sugih kemawon, yang miskin berkesempatan sedekah. Bahkan pahalanya akan lebih besar dan berat dibandingkan yang kaya. Wong sugih duite beratusan juta. Sedekah 1.000 mboten ketinggal, Pak. Duite tes kathah tumpuk-tumpuk. Mboten ketinggal. Di pendet 1.000.000 wong duite be ratusan juta nggih, 1.000.000 nggo masjid mboten ketinggal. Ning sing duite sekedhik niku mikir-mikir sedekah mboten, sedekah mboten, sedekah mawon. Niku pahalanya besar. Amargi menika monggo kesempatan. Kesempatan niku muslimin. Kagem sangu mati. Terakhir niku muslimin kami sampaikan. Ibadah niku wonten dua macam. Ingkang sepindah ibadah ingkang fungsinipun untuk pribadi kita masing-masing. Yang kedua ibadah ingkang rupinipun untuk pribadi dan untuk orang lain. Ibadah menikah kaum muslimin di manakah? Saya ulangi, manakah yang lebih besar pahalanya pun? Jawabannya pun adalah ibadah yang memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Disebutkan dalam setengah pun hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya, ayyul a'mali ahabu ilallah, atau ayyun nasi ahabu ilallah, manusia yang seperti apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasul mengatakan, ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Contohnya pun mengajarkan ilmu agama, berdakwah, mengajarkan ilmu di pondok-pondok, atau memberikan kebaikan kepada orang lain, membantu berupa sedekah uang, membantu berupa sedekah tenaga, membantu orang lain dalam kebutuhan sehari-hari. Onten tetangga gerah jenengan langsung nganter kali mobil jenengan di betateng griya sakit. Niku setiap kita bermanfaat untuk orang lain, maka kita semakin baik. Dipun sebutakan dalam hadis sanesi pun, anfa'uhum linnas khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dados kula panjenengan menika ngibadah pribadi kados dene baca Quran, salat, puasa niku nggih pribadi. Tapi jangan lupa berbuat baik untuk masyarakat. Kita punya harta, kita berbagi kepada fuqara wal masakin, anak yatim piatu, wanita-wanita yang jompo, ibu-ibu yang tua, bantu-bantu dengan harta, maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Panjenengan gadah ilmu agami, panjenengan ngertos tata cara salat ingkang sae, panjenengan ajarakan menungsa warga niku saged salat dengan baik karena engko yang mengajarkan niku jenengan paling baik. Dan terus seperti itu, dan terus seperti itu. Kesimpulannya, kaum muslimin, marilah kita beribadah. Marilah kita beramal soleh. Agar supaya kita beruntung kelak di akhirat, pejah dalam keadaan membawa amal soleh, dalam keadaan berat timbangan ibadah pun, sehingga kula panjenengan mendapatkan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, dipun tampi amal ibadah pun, dipun ampuni dosa-dosanipun, lan dipun tampi kula panjenengan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Niki wektu hale pun telas nggih, napa malih nggih jawab pertanyaan, pemateri ini pun bedereng telas, dados boten dipun jawab pertanyaanipun nggih. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.